cinta berlabuh di dermaga. Ku telusuri karang terjal berliku. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Bila cinta berlumur dusta, aku tenggelam dalam karunia. Sebab ia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Jadi bintang di atas gelombang, aku jadi segala yang diinginkannya untuk didampakkan di pantai ini. Bedihnya kemesraan jadi bintang di atas gelombang, aku jadi seorang.